lantaran ayat Tuhan yang kebuk laku. Lantaran di sini namanya Wajirebo. Tanya Bapak Jirebo sama Bapak Ji Kemis. Kemis indah nolong nyalu. Heilah, gua nggak usah yang mat, buta. Lalu aku kudut mengalami. Ya, ngantuk lah. Ngantuk aja di pasar Rebo. Ya, kalau Rebo itu tanya, nain, Rebo sama Wah Kemis. Ya, sampai mulai saya Sulaiman Silaisi. Ya, ya, apa? Sulaiman Sulaisi itu namanya Habib Umman Sulaiwasi. Nih tanya dan ya Usman Sulaisi Umar hadir muradnya. Amin. Siapa yang itu yang banyak, yang banyak apa itu mesti kita minta barakati wa salamah di kulli waridun wa maksudin. Amin. Nanya nain apa sih itu senter-senter. Nanya nenek uanya ayah gak nanya wa Umar, wa Umar sama wa Miskan. Ya nanyanya nendang ayah nain gua tendang Umarnya. Umar ibn al-Khattab tong lihat nanya Bapak Ilyas siapa nih? Ini kata Bapak Ilyas. Bapak saya kalau datang nanan Bapak Ilyas lah gua untung banget gua takut sama tong Umar apa sih gitu banyak dah di negeri Ispan Uman Umar. Ya nanya Habib Usman, Umar, Usman, Ali. Dari datang Ali, Masya Allah, Neng. Nanti udah, Neng. Nyame, Neng, geli-geliin. Ya. Nanya. Nanya Rasulullah. Apa tuh nyatanya juga? Jangan galak, ya. Siapa, Neng? Ini bukan galak, ini tong nyusup. Nanya Allahu Rabbi. Kepada Allah kita sayang semua babak tuh yang itu tuh. Kok itu kan babak tuh yang pada peki-peki haji. Masya Allah. Nanya Bapak Rabbi wa salamah. Ya salamah ya ini Neng. Jangan pergi ya. Kalau Umar pergi nanti orang ada senterannya. Ya Umar ibn al-Khattab kemana? Umar ibn al-Khattab di negeri Cina. Apa lagi? Nanya di negeri Cina ini apa? Ini negeri Cina, negeri Rasulullah. Nanti Habib Umar menurut saya menanyi itu siapa itu? Ini bapak udah gede ya, sayang ini Umar, ini Usman, ini Ali, ini Uli apa Uli gabah sayang siapa Sayyidina Usman? Sayyidina Usman sama Sayyidina Ali. Sayyidina Usman sama Sayyidina Ali jalan Rasulullah. Maksudnya karena kebagaran baik ya. Ini siapa? Siapa? Abil Se'an namanya. Abil Se'an Rasulullah. Allah Usman Ali dibayakan bergosek. Ini apa? Ini bukan Habib Syahan. Ya, Habib Usman, Habib Ali, Habib Wagwan. Alah kukul al-Hashid, kukul al-Musa'al wal-Murat al-Arabiya tan-Kazman. Ya, Hasan al-Rasulim. Dan, Masa'ullah. Ya, Sampai yang usul di Tarlul Tabi usul di Tarlul Isya'i usul di Tarlul wal Islamiyah ya nanya kokot mana ini kokot Umar bin Jarrah hatta tafarrat al-Arabiyyah al-Dahsin alaikil khaydar khaydar di dunia ya Arab al-Dahari nasihat jangan ini kelima kuat syaitan jangan ya kok kok kok أن سدر العلم لمن سحن من رسول الله من ياسر من سحن من سحن يا جرمان ووصل يا لا جangan جangan lu gua dudukin ya rabarabinnya ya gua rabin kata ni kagak nanya masih lu Robi ya ada wahid ya wa وسأل عوا سأل هلا يا عمر تاني هذا مسكين صحيح والدين يا سيد عصاب يكون قرقة كل يا لقرقة كل العصاب وقتل عصاب يدوب هذا apa berikan rumah atau berikan sahan berikan Tuhan Allah ya badan hatul ibadah tentang atratul akbar bukrah ya sadaqau kau daud kau daud hatta rakyat sahan wa sadaqau wa sadaqatul wa sadaqatul wa sadaqatul wa sadaqatul wa sadaqatul wa sadaqatul wa وأحد الطيب بن حسن له يجي لي وقال قال لي شو ليش شحن ليش أبن خير يا وهذا الجاي لبر وقطع عاد الجاي رفع بارول بسمان عشان شحن عربية العربية يا صدعوا قد مريد يا مريدين خير حق المرشد وقد قال له بحث وقطح وحد حد وحد مثل الحد المولى ولا قطح وحد وقل يقول انت من عقيل ولوكون والماتون ولا قطح وحد واللوبياء والماتون والشعيب والموسى حشد ربي العربية مين لا خير يوم كانت تقول لبرخاء التبع قطعه سيئا قد كيف يرغب كانت محالك قد قادر على إبراهيم تكدع التكدع وسجد عشاء وقد قادر عشاء ربيك لربيك رجي سيحان يا ذا كتاكو تنيا كفادا حينينا بشاك سيحان عبد كتاكو ya ini apa ini Usman ul-Lusuwa yang berkata berkata Arab yang berkata telah kata-kata nak marah nak apa Allah rupi kita sempat jumpa pada hukuman yang kasih belian ya Tuhan Allah saya siapa yang apa ini Umar Ibrahim ya وحذقتك ربك يعني لا نعم من الحد الأدبك أبدا والذين أمسكوا لما شبه علي هذا ولا العربية اللعبة وصعية إبن الخطاب وأبن جدعوك شبه وحدا قال لي فاتح حبيب خالد حبيب أتوم Assalamualaikum. Bukan lonjak. Ayah. Bukan lonjok lagi. Bukan lonjok lagi. Siapa lagi? Apa pun. Masa tak berusaha. Tua. Tua. Tua. Tua. Tarapan ala kesalahannya. Wabakon kondisya, wabakon mana isya. Dan siapa? Tusuk. Abah Musa. Siapa? Itu bukan di gerja. Ini di gerja. Abah si dari tuan ini yang saya apa? Keh, bukan ini satu. Abah ini yang di petangan tuan satu jam tahu. Abah, nak ada? Hormatan ini. Tahu ini pasti Allah biarin. Betul orang berdua itu nyambung. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.